Bukan uang membuat sayang, bukan harta memadu cinta, cinta suci, cinta pertama. Lain halnya mata keranjang, mudah saja berkata sayang. Cinta sudah biasa, hati-hati mengucap cinta, karena cinta dalamnya, apalagi tergesa-gesa, salah-salah jadi merana. Cinta suci, cinta berat.